Bareng bersama Ramayana ada SNP Indonesia. Kasih oplok-oploknya mana untuk Lala Widi Ju Palapa. Ayo goyang deh. Thank you. Terima kasih.